Mitra bisnis Quickie Anggi menyebutkan, Amerika Serikat sebagai negara yang model demokrasinya diadopsi oleh Indonesia, hingga saat ini masih mempercayakan serta menyerahkan jabatan-jabatan penting di pemerintahannya kepada figur-figur yang awal karirnya adalah kader-kader dari partai politik. Ironisnya, di Indonesia terjadi hal yang sebaliknya, di mana kader-kader partai politik justru terpinggirkan oleh para profesional yang baru bergabung dengan partai politik untuk menjadi calon legislatif layaknya orang melamar pekerjaan. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quickie Anggi. Baik Pak Quick, apakah partai politik yang benar adalah partai yang memiliki platform untuk kemajuan bangsa, sehingga figur yang akan bergabung sebagai kader juga memiliki pemikiran yang sama dengan platform itu? Ya memang. Dia kan sebelum menjadi anggota partai, sebelum memilih untuk berkarir di politik kan bacaannya kan banyak. Dia kan sudah mempelajari negara itu apa, lalu kemudian berbagai aliran itu apa, lalu yang akan dibela apa. Misalnya suatu keyakinan, karena ada soal yang paling utama kan keyakinan yang mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan produksi dan distribusi. Aliran liberal gitu kan. Nah, terus yang lain mata tidak bisa. Pemerintah mesti ikut campur seperlunya gitu. Nah itu sampai sekarang kan masih on. Republik, Partai Republik Amerika kecenderungannya enggak ikut campur. Demokrat mengatakan harus seperlunya. Sekarang ini dalam krisis jelas sekali Obama. Kurang apa pandainya, kurang apa hebatnya. Obama sampai dituduh komunis segala. Padahal kebijakan non-liberal Obama lah yang saat ini berhasil menyelamatkan Amerika dari jurang kehancurannya, Pak. Iya, loh, tanpa dia kan Detroit sudah hilang. Keseluruhan industri otomotif kan sudah bubar. Itu kan dia menggunakan uang negara untuk bailout. Sekarang media negara, dirutnya langsung dipecat, gitu kan. Lantas, kalau model demokrasi dangdut terus berlangsung di tanah air, seperti apa masa depan bangsa kita, Pak Kwik? Akan lebih kacau, sampai ada orang menjadi presiden, tidak tahu kalaupun menjadinya presiden itu konstitusional seandainya 2014. Nanti Bapak X menjadi presiden dan dia berani mengatakan, oke, saya sekarang presiden kan? Dan saya menjadinya presiden kan secara demokratis. Tapi sekarang saya seorang diri dengan dukungan TNI mau mengambil kekuasaan, DPR saya bubarkan mau apa yuk? Perang kalau dah gitu, jadi mulai otoriter lagi, lalu nanti ditata pelan-pelan, hati-hati sekali. Nah, kalau tidak ada yang bisa begitu, tidak beres. Demikian Quickie Anggi, Beni Rahmadi, Paz FM.